Iya, saya menanam tanaman organik awalnya hobi masa kecil ya. Dan ya daripada nunggu pensiun baru ngerjain itu, saya mending saya bikin di saat-saat sekarang ini karena saya ingin mengajak anak saya untuk lebih dekat dengan alam. Mereka bisa menyemai sampai memetik hasilnya sendiri dan bisa dikonsumsi oleh keluarga. Ya, dan saya pernah dengar dari sahabat Nabi Daud itu hanya memakan apa yang beliau tanam. Itu salah satu yang menginspirasi saya untuk lakukan dengan tangan kita sendiri apapun yang kita mau. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Bukan saya yang memilih mereka, saya di bawah takdir ya. Saya bilang itu adalah takdir perjalanan. Saya bersahabat dengan orang-orang yang hebat-hebat, Mayer Zain, Burger Kill. Mereka itu orang-orang yang punya integritas tinggi di musik dan saya mengagumi mereka. Jadi kenapa saya mau? Karena saya ingin mengeksplorasi bahwa musik itu sebenarnya tidak perlu ada border. Musik itu adalah pesan yang bisa kita buat untuk membuat orang merasakan apa yang kita sampaikan. Kenapa saya memilih lagu dari almarhum Krisha? Liriknya dibikin oleh Bapak Taufik Ismail. Di antara banyak lagu-lagu Islam yang saya suka, ini salah satu lagu favorit saya. Iya, menyentuh hati. Dan kalau bayangin itu kayak cepat-cepat pengen sholat aja. Jadi apa? Itu bikin kita jadi ingat mati dan lebih berusaha menghindari hal-hal yang buruk. Itu energi lagu itu yang bikin saya yakin semua orang yang mendengar itu, banyak orang yang mendengar itu bisa mencoba berubah menjadi lebih baik. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Tidak tahu kita bila hari. pada kami.